Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syudarlun, berita sore edisi hari ini Rabu 15 April 2020 dibacakan Ardiansyah. DPRA minta pemerintah Aceh laporkan hasil realokasi anggaran COVID-19. Warga Biren suspek corona meninggal dunia di Jakarta. Truk milik PT Sofindo Aceh Singkil terprosok bersamaan saat jembatan amblas. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semame, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapun 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Satuan Tugas Pengawasan Penanganan COVID-19 DPRA menggelar rapat dengan tim gugus tugas COVID-19 pemerintah Aceh di ruang serbaguna DPRA Selasa kemarin. Beberapa poin yang dibahas dalam pertemuan antara lain soal anggaran, perbatasan Aceh, penanganan dampak sosial ekonomi, dan juga soal kesiapan tim medis. Soal anggaran, pemerintah Aceh diminta segera menyampaikan hasil refocusing dan realokasi anggaran penanganan COVID-19 kepada DPRA. Ketua Satgas COVID-19 DPRA Dahlan Jamaluddin mengatakan, pemerintah Aceh harus menjelaskan dari pos mana saja dana diambil dan digunakan untuk apa dalam penanganan. Sementara menurut Wakil Ketua DPRA Safarudin, penjelasan ihwal penyesuaian anggaran ini sesuai dengan kesepakatan pertemuan antara pimpinan DPRA dan PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, pemerintah daerah diminta untuk segera melakukan penyesuaian dan perubahan APBD 2020 dengan merelokasi belanja untuk membiayai penanganan COVID-19. Kebijakan ini tertuang dalam keputusan bersama Mendagri dan Menteri Keuangan dalam rangka penanganan COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Keputusan bersama itu juga mengikat pemerintah daerah dengan batas waktu di mana penyesuaian APBD harus sudah disampaikan ke Menteri Keuangan paling telat 23 April 2020. Sudarlun, seorang warga Kabupaten Biren meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSCM Jakarta beberapa hari lalu. Warga asal Aceh itu diduga meninggal akibat terjangkit virus corona atau COVID-19. Menurut informasi, jenazah warga Biren tersebut telah dimakamkan pihak Pemprov DKI di Jakarta sesuai SOP COVID-19 guna menghindari penyebaran wabah tersebut. Jubir COVID-19 Kabupaten Biren Husaini menyebut pihaknya belum memperoleh keterangan resmi terkait kasus ini. Namun menurut informasi sesuai riwayat perjalanan pasien asal Jangka itu, diketahui semula pasien mengalami sakit gondok tiroid. Menurut Husaini, sejak 9 Desember lalu pasien itu menjalani pengobatan di RSUD ZA Banda Aceh. Selanjutnya pada 19 Januari 2020 dirujuk ke RSCM Jakarta. Kemudian 31 Maret dikabarkan meninggal dunia di rumah sakit tersebut. Untuk prosesi pemakaman jenazah, semua diurus Pemprov DKI Jakarta karena tidak diperbolehkan dibawa pulang ke Aceh. Namun pihaknya belum mendapat informasi terkait kebenaran almarhum positif corona. Meski demikian, istri dan anaknya yang sempat mendampingi almarhum saat menjalani perawatan kini menjalani karantina di Bate Glungku, Kecamatan Pandra Biren selama 14 hari sebagai upaya pencegahan penyebaran corona. Sudarlun, sebuah truk Mitsubishi Colt Diesel BK8333R terprosok bersama dengan amblasnya abutmen jembatan di Desa Blok 15, Kecamatan Gunung Meriah, Singkil, Rabu pagi. Akibatnya jembatan yang menghubungkan beberapa desa di kecamatan itu tidak bisa dilalui. Adapun truk yang mengalami nasib naas diketahui adalah milik PT Sofindo Aceh Singkil. Truk mengalami kerusakan cukup parah di dua roda depannya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini karena sopir dan kernet selamat. Kerusakan pada bagian jembatan di Desa Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah ini sebetulnya telah terjadi sekian kalinya. Namun infrastruktur vital itu tidak juga mendapat penanganan maksimal. Sehingga kerusakan makin parah karena tak kunjung diperbaiki. Bupati Singkil Dul Musrid sebelumnya telah menyarankan agar PT Sofindo tidak berpangku tangan terhadap kondisi jembatan. Dinas PUPR Aceh Singkil juga mengaku telah menyurati Sofindo agar membangun jembatan itu permanen. Namun hingga kini belum ditindaklanjuti. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, 11 proyek pembangunan ruas jalan dalam kecamatan di Aceh Utara yang direncanakan dalam tahun 2020 terpaksa dibatalkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara imbas virus corona. Pasalnya dana untuk pembangunan proyek ini telah dialihkan pemerintah pusat guna pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019. Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf mengatakan dana untuk pembangunan fasilitas umum dengan angka mencapai 76 miliar rupiah lebih bersumber dari dana alokasi khusus 2020 batal ditransfer karena telah dialihkan pusat. Tidak hanya itu, Dinas PUPR Aceh Utara juga membatalkan pembangunan infrastruktur saluran irigasi Kecamatan Sawang dan Muara Batu yang bersumber dari APBK 2020. Pembatalan juga dengan alasan yang sama. Fauzi menyebut pengalihan dana yang bersumber dari APBN untuk pencegahan penyebaran virus corona telah diberitahukan oleh Menteri Keuangan RI dan Pemkab sendiri telah melakukan penyesuaian. Sehingga proyek yang telah direncanakan tidak bisa dikerjakan meskipun itu telah dilelang. Sudarlun, kondisi kesehatan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah membaik dari penyakit COVID-19. Budi Karya telah diperbolehkan kembali dari rumah sakit. Staf khusus Menhub Adita Irawati mengatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah kembali di kediaman beberapa hari lalu setelah dirawat di RSPAD. Kini Budi Karya menjalani perawatan dan isolasi mandiri di rumah karena kondisinya telah membaik. Budi Karya sebelumnya dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta karena dinyatakan positif virus corona. Budi Karya saat ini tengah melakukan masa pemulihan dan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari sesuai arahan dokter. Budi Karya diumumkan positif corona pada Sabtu 14 Maret lalu. Mensesnek Pratikno mengumumkan langsung kondisi Budi Karya atas izin keluarganya. Budi Karya tercatat sebagai pasien positif ke-76 virus corona di Indonesia. Sudarlun, total kasus COVID-19 di Singapura melampaui 3.000 kasus setelah Kementerian Kesehatan melaporkan 334 kasus baru dalam sehari. Otoritas Singapura hanya melaporkan satu tambahan kematian. Kementerian Kesehatan Singapura dalam laporannya menyebut 10 orang meninggal akibat virus corona di negara tersebut. Satu tambahan korban meninggal merupakan seorang pria Singapura berusia 70 tahun yang terinfeksi virus corona sejak 6 Maret. Pria yang disebut sebagai pasien kasus 128 ini terkait dengan klaster penularan Safra Jurong. Dalam laporannya, Kementerian Kesehatan menyebut total kasus corona di Singapura sejauh ini mencapai 3.252 kasus. Dari 334 kasus baru yang dilaporkan dalam 24 jam terakhir, sekitar 198 kasus diantaranya terkait dengan sejumlah klaster penularan yang telah teridentifikasi. Sebagian besar disebut sebagai pemegang izin kerja yang tinggal di asrama-asrama di Singapura. Sudarlun, virus corona di Amerika Serikat terus menelan ribuan nyawa dalam sehari. Sebanyak 2.228 kematian terkait virus corona dilaporkan di Amerika Serikat dalam waktu 24 jam terakhir. Demikian menurut data penghitungan harian yang dirilis Johns Hopkins University. Angka kematian harian ini menunjukkan kenaikan tajam setelah sempat mengalami penurunan dua hari terakhir. Angka harian terbaru ini melampaui rekor jumlah kematian 2.108 jiwa pada 10 April lalu. Menurut data Johns Hopkins University, hingga Selasa malam waktu setempat, pandemi virus corona telah merenggut setidaknya 25.757 nyawa di Amerika Serikat, tertinggi di seluruh dunia. Adapun total kasus virus corona di Amerika Serikat sejauh ini dilaporkan melebihi 608.000 kasus dengan negara bagian New York menjadi pusat wabah. Amerika Serikat juga menjadi negara dengan jumlah kasus infeksi corona terbanyak di dunia. Sudarlun, otoritas Malaysia melaporkan 170 kasus baru virus COVID-19 dalam sehari. Sedikitnya 220 pasien dipulangkan dari rumah sakit dalam 24 jam terakhir setelah dinyatakan sembuh. Direktur Jenderal Kesehatan pada Kementerian Kesehatan Malaysia Dr. Nur Hisham Abdullah mengumumkan bahwa total 2.478 pasien telah dinyatakan sembuh dan dipulangkan dari rumah sakit. Sekitar 220 pasien dipulangkan sepanjang Selasa waktu setempat. Namun hingga Selasa pukul 12 waktu setempat ada 170 kasus baru yang menjadikan total jumlah kasus positif mencapai 4.987 kasus. Total 60 orang masih dirawat di unit perawatan intensif dan 30 orang diantaranya membutuhkan ventilator. Dalam pernyataannya, Dr. Nur Hisham juga melaporkan 5 kematian dalam sehari yang menjadikan total jumlah korban meninggal menjadi 82 orang. Angka kematian akibat virus corona di Malaysia mencapai 1,6%. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 15 April 2020. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.